Gusola, apa komentar Anda? Negara dianggap mencampuri urusan agama kalau dia masuk ke dalam wilayah bahwa dia itu sesat atau tidak, itu negara masuk urusan agama, ya kan? Kalau kemudian dia meminta perlindungan kepada negara, urusan kenegaraan. Ada dua pendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang 1 NPS tahun 65, negara boleh melarang Ahmadiyah dan paling ekstrim boleh membubarkan Ahmadiyah. Nah, soal bentuk larangannya itu, SK itu tidak pas secara kerjaan dari dalam, di dalam situasi perundang-undangan itu tidak. Jadi SK itu bukan bentuk yang tepat. Nah, sekarang boleh tidak juga itu melarang itu? Sebagian orang mengatakan boleh, nah, yang lain mengatakan tidak. Jadi ada dua penafsiran yang bertentangan mengenai undang-undang, apakah itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Nah, di sini menurut saya kita harus tanya kepada lembaga yang bisa memutuskan itu, yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi. Di sederhana sebetulnya masyarakat tidak perlu pakai demo, tidak perlu berantem. Nah, Mahkamah Konstitusi selesai. Kenapa terus harus ribut gitu loh? Itu yang saya nggak paham. Jadi hal itu yang seharusnya dilakukan oleh negara. Pemikiran yang memisahkan, memilah-milah lah, ini urusan agama atau urusan negara, itu kadang-kadang orang jadi rancu. Debat panjang, tapi sebenarnya kita berdebat tentang dua hal yang satu sama lain nggak paham, tidak memahami posisi yang sekarang. Kalau ini bicara itu kan masalahnya masalah agama. Tapi dia usulkan jadi masalah negara. Usul ngomong masalah negara. Tapi di pihak lain, bicara masalah negara, ada pendapat yang lain. Saya punya pengalaman tahun 2005, saya diundang ke YLBHI. Pada waktu itu habis penyerangan oleh FPI ke Ahmadiyah di Parung. Di situ ada Bang Buyung, kalau nggak salah Munarman juga ada waktu itu. Mulia, ada Musdah Mulia, ada Mas Johan, ada Mas Dawam, ada orang Ahmadiyah. Mereka membuat pernyataan. Bagus sih pernyataannya, cuma ada satu poin yang saya tidak setuju. Mereka meminta supaya MUI mencabut fatwa tahun 80 yang menyatakan Ahmadiyah itu sesat. Saya bilang, ini kalau dinyatakan permintaan semacam ini, MUI ini akan nyabut, bahkan akan mempertegas dengan mengeluarkan fatwa baru. Yang kedua, MUI berhak dong berpendapat bahwa pendapatnya yang kita setuju, ya bilangannya kita tidak setuju. Tapi ngapain kita campur tangan pada urusan MUI? Itu kan urusan internal MUI. Dan itu pasti tidak digubris oleh mereka. Yang heran itu kenapa nggak ada yang menggugat, mengajukan uji material ke MA itu. Saya nggak paham. 3 tahun bahkan. Kenapa nggak ada mengajukan selama 3 tahun itu? Bagaimana dengan dikeluarkannya SKB, Gus? Substansi yang terkandung di dalam SKB itu satu hal. SKB sebagai produk hukum itu dianggap tidak sah itu. Cacat yuridis lah. Kalau orang yang lulusan tidak ngomong sembarangan. Yang jadi masalah lagi ini kalau diadukan ke pengadilan SKB, ke pengadilan yang mana gitu? Karena MK tidak bisa, Petun tidak bisa. Terus ke pengadilan yang mana itu? Sebetulnya kalau mau merangkatnya ya, Presiden membatalkan atau mengeluarkan perpres. Dari segi format atau produk hukum, hierarkinya benar. Tapi substansinya kan beda lagi kan. Ya itu, kalau saya usul ya sebaiknya ya diajukan aja ke MK. Secepat mungkin sebelum timbul korban lagi. Baik, terima kasih Gusola. Demikian Topic of the Day bersama politisi Solahuddin Wahid. Saya Dewi Sintawati.